Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang pertama dari silsilah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang pentingnya mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua yang setiap kita akan ditanya di alam kubur adalah tentang siapa nabimu. Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib, termasuk keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam. Beliau lahir di Mekah dan diutus menjadi nabi yang terakhir ketika berumur 40 tahun. Kemudian menyampaikan risalah Allah SWT selama 23 tahun meninggal di kota Madinah setelah Allah SWT menyempurnakan agama ini bagi beliau dan juga umatnya. Mengenal Nabi Muhammad SAW tidaklah cukup hanya mengenal nama dan nasab beliau atau menghafal keluarga dan sahabat beliau. Mengenal Nabi Muhammad SAW adalah mengenal tugas beliau sebagai seorang utusan Allah SWT kepada kita dan mengetahui apa kewajiban kita terhadap beliau. Allah SWT telah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita dengan membawa empat perkara. Yang pertama, membawa perintah dari Allah supaya kita jalankan. Yang kedua, membawa larangan dari Allah SWT supaya kita jauhi. Yang ketiga, membawa berita dari Allah SWT supaya kita benarkan. Yang keempat, membawa tata cara ibadah dari Allah SWT supaya kita beribadah kepada Allah dengan cara tersebut. Kalau kita menaati beliau di dalam empat perkara ini, berarti kita pada hakikatnya telah menaati Allah, karena perintah, larangan, berita, dan cara ibadah adalah dari Allah SWT. Sedangkan tugas beliau sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar menyampaikan kepada kita. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Surat An-Nisa ayat yang ke-80. Dan pada halaqah-halaqah selanjutnya insyaallah akan kita bahas satu persatu dari perkara di atas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaramu Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.